السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قوم مسلمين dan مسلمات، jamaah subuh Masjid Baitul Ma'mur yang semoga senantiasa mendapatkan berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan kenikmatannya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salatul fajr secara berjamaah. Dan kemudian kita duduk sejenak bermajlis ilmu, saling nasihat menasihati, saling memberi faedah. Semoga apa yang kami sampaikan pada pertemuan di pagi hari ini menambah wawasan keislaman kita dan menjadi sebab penambahan iman, yang dengannya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa pada pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas sebuah kelompok dan sebuah aliran, atau bahkan mungkin juga kita mengatakan sebuah agama yang sekarang ini menyebar di negeri-negeri kaum muslimin, yang disebut dengan aliran Syiah. Begitu gencarnya mereka menyebarkan pemahaman dan akidah Syiah ini, di mana mereka berusaha untuk menyusupkan keyakinan tersebut ke tengah-tengah kaum muslimin dengan mengatasnamakan mazhab. Mereka ingin bahwa Syiah dianggap sebagai salah satu mazhab dari mazhab-mazhab kaum muslimin. Sebagaimana di tengah-tengah kaum muslimin kita mengenal mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, maka mereka juga menginginkan bahwa mazhab Ja'fari, yang itu adalah hakikat dari Syiah itu sendiri, merupakan salah satu di antara madhab-madhab Islam. Oleh karena itu dalam sebagian buku-buku yang mereka sebarkan, mereka menyebut madhab Ja'fari sebagai madhab yang kelima. Dan mereka ingin mengesankan kepada kaum muslimin bahwa perbedaan antara sunnah dan syiah hanyalah dalam perkara-perkara furu', perkara cabang, dan bukan kembali kepada inti permasalahan yang terdapat di dalam Islam itu. Apakah ucapan mereka ini benar? Maka ini yang penting untuk kita jelaskan. Namun sebelum itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita menyebut aliran Syiah dan yang kita bahas dalam forum-forum kita, dalam majelis-majelis kita, maka yang dimaksud di sini adalah Syiah yang disebut dengan Syiah Rafidah, bukan Syiah secara umum. Sebab Syiah itu sendiri masih terbagi dengan sekte-sekte yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang mereka semuanya menisbatkan diri mereka kepada Syiah. Ada Syiah Al-Ismailiyah, ada Syiah Az-Zaidiyah, dan Syiah-Syiah yang lainnya. Nah, di majelis ini kita tidak akan membahas Syiah secara umum, meskipun selain dari Syiah Al-Ja'fariyah juga menyebar di sebagian negara, seperti misalnya di negeri Yaman. Yang menyebar di negeri tersebut adalah pemahaman Syiah dari kelompok Az-Zaidiyah. Maka kita tidak ingin membahas kelompok Syiah dari Zaidiyah ini, kecuali kelompok Syiah Az-Zaidiyah yang berasal dari Al-Jarudiyah. Karena Syiah Zaidiyah itu sendiri mereka pun berpecah menjadi kelompok-kelompok. Namun Syiah Al-Jarudiyah yang sekarang ini dianut oleh kelompok Al-Huthiyah yang melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Yaman, yang hingga sekarang mereka masih terus melakukan perlawanan terhadap pemerintah Yaman, dari kelompok Al-Jarudiyah. Yang sesungguhnya kelompok Syiah Az-Zaidiyah dari Al-Jarudiyah ini sangat mirip sekali dengan kelompok Syiah Al-Ja'fariyah Al-Imamiyah. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah, yang kita bahas pada pertemuan kita, demikian pula dalam sekian banyak majlis, dan itu yang biasa dijelaskan oleh para ulama, ketika disebut Syiah, yang dimaksud adalah Syiah Rafidah, yang disebut juga Syiah Al-Ja'fariyah atau Syiah Al-Imamiyah Al-Ithna Asyariyah. Kelompok Syiah ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menyebar di negeri-negeri kaum muslimin dengan mengatasnamakan Islam dan dengan slogan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sedikit dari kaum muslimin mereka terbawa dengan pemikiran-pemikiran Syiah. Ada yang sadar, ada yang pula secara tidak sadar mereka terus terbawa dan hanyut dengan pemikiran-pemikiran Syiah ini. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban para ulama, para da'i yang memahami tentang hakikat dari pemikiran kelompok Syiah ini untuk memberi peringatan kepada kaum muslimin semampu mereka, baik dengan cara membuka pengajian-pengajian yang menjelaskan tentang hakikat agama Syiah tersebut, atau dengan cara-cara yang lain, dengan tulisan yang disebarkan melalui majalah, media elektronik dan yang lainnya. Lalu apa hakikat dari agama Syiah ini? Apakah benar bahwa Syiah Rafidah bagian dari Islam? Apakah memungkinkan untuk diadakannya takrib, pendekatan, mencari kesamaan antara sunnah dan Syiah seperti yang pernah dilakukan oleh sebagian orang yang dianggap sebagai tokoh-tokoh kaum muslimin? Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kelompok Syiah Rafidah adalah kelompok yang muncul sudah cukup lama. Akan tetapi terus terjadi perkembangan baik dari sisi pemikiran, demikian pula dari sisi amalan-amalan mereka. Oleh karena itu para ulama di zaman ulama ussalaf, mereka telah berbicara dan memberi peringatan kepada kaum muslimin dari kelompok Syiah ini. Seperti misalnya yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang kelompok Syiah Rafidah, maka beliau mengatakan, "Lau kanu minal bahaim lakanu humura, walau kanu minat tuyur lakanu rukhama." Kalau seandainya Syiah itu berasal dari al-bahaim, dari hewan atau hewan ternak atau hewan yang berkaki empat, niscaya mereka menjadi keledainya. Ini permisalan yang disebutkan oleh para ulama. Kalau seandainya mereka dari jenis hewan, maka Syiah ini akan menjadi keledai. Keledai yang seringkali diperumpamakan dengan kebodohan dan kemungkaran. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebut tentang orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab, yang mereka hanya membawa kitab Taurat, namun mereka tidak mengamalkan isi dan kandungannya. Allah Jalla wa'ala berfirman, "Mathalul ladhina humilu Taurat, thumma lam yahmiluha, kamathalil himar yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang yang diberikan kewajiban untuk menegakkan Taurat kepada mereka, lalu mereka tidak menegakkannya, seperti keledai yang membawa buku. Dia hanya membawa buku tapi tidak memahami isi dan kandungannya. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan mereka dengan keledai. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, "Inna ankaral aswati la sautul hamir." Suara yang paling mungkar adalah suara keledai. Mungkin banyak di antara kita yang tidak pernah mendengarkan suara keledai. Karena keledai di negeri kita ini bisa dikatakan tidak ada. Siapa yang pernah mendengarkan suara keledai benar-benar mungkar. Sadaqallah. Seorang ketika mendengarkan suara keledai itu merinding. Lalu kata Syabi rahimahullah, kalau seandainya mereka dari jenis burung, mereka termasuk dalam jenis rukham. Rukham ini adalah sejenis burung yang dikenal pemakan bangkai. Dia tidak makan kecuali najis. Demikianlah para ulama mempermisalkan tentang kelompok Rafidhah ini. Sampai disebutkan dalam riwayat Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran, Abu Muhammad rahimahullah ta'ala, satu ketika beliau dipertemukan dengan seorang, dia berpenampilan seperti seorang manusia, namun dia mengaku dirinya bahwa dia dari kalangan jin. Sempat terjadi obrolan antara Al-A'mash dengan jin ini. Maka Al-A'mash rahimahullah ta'ala bertanya kepada orang ini, afikumul ahwa, apakah di tengah-tengah kalian, di kalangan jin, juga terdapat hawa nafsu ini? Yani orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti penyimpangan dan kesesatan. Maka dia mengatakan, iya. Lalu Al-A'mash bertanya, man syarruhum, siapa yang paling buruk di antara mereka? Maka dia mengatakan, Ar-Rafidah, Syiah Rafidah. Demikian pula Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan tentang kelompok Syiah ini, kata beliau, lam ara ahadan min ashabil ahwa ashhada bizur min ar-Rafidah. Aku tidak pernah mengetahui ada seseorang dari para pengikut hawa nafsu yang paling berani berdusta dari kelompok Syiah Rafidah ini. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, di mana beliau mengkafirkan Rafidah disebabkan karena mereka mencerca dan mencaci maki para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya dari para ulama, dari Imam Ahmad dan yang lainnya, mereka memberi peringatan dari keyakinan Rafidah ini. Lalu apa inti dari keyakinan mereka yang menjadi prinsip agama Syiah ini, Syiah Rafidah, Syiah Al-Ja'fariyah, Al-Imamiyah? Tentu apabila kita membahas satu persatu dari keyakinan mereka, majelis ini tentu sangat tidak cukup untuk menjelaskan hal tersebut. Namun saya ingin membacakan beberapa penukilan dari imam-imam Syiah, dari tokoh-tokoh Syiah yang disebutkan dalam kitab-kitab mereka sendiri, yang menjelaskan tentang hakikat dari keyakinan Syiah Rafidah tersebut. Lalu dari situ kita bisa memberi kesimpulan, apakah Syiah ini bagian dari Islam dan kaum muslimin, atau Syiah merupakan agama tersendiri, keyakinan tersendiri yang berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Rasul kita Al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu keyakinan yang masyhur di kalangan Syiah Rafidah yang menjadi prinsip mereka dari dulu hingga sekarang, mereka memiliki prinsip dalam beragama adalah menyelisihi al-ammah. Orang Syiah ini dalam buku-buku mereka, mereka tidak menyebut kaum muslimin dengan sebutan ahlus sunnah, tapi mereka punya istilah-istilah seperti istilah al-ammah. Orang Syiah Rafidah ketika mereka menyebut dalam kitab-kitab mereka istilah al-ammah, mayoritas, keumuman, yang dimaksud adalah kaum muslimin, ahlus sunnah. Mereka juga seringkali mengistilahkan kaum muslimin ahlu sunnah dengan sebutan nawasib atau an-nasibiyah. Ini disebutkan dalam buku-buku mereka. Istilah an-nawasib di kalangan Syiah Rafidah berbeda dengan istilah ahlus sunnah ketika menyebut nawasib. Ahlus sunnah ketika menyebut nawasib yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, an-nawasib maksudnya mereka adalah kelompok yang menanamkan kebenciannya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Menanamkan kebenciannya kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nawasib. Dan ini istilah nawasib adalah istilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang kelompok-kelompok ini. Tapi berbeda halnya dengan Syiah. Apabila Syiah menyebut istilah nawasib, maka yang mereka maksudkan adalah orang-orang yang menetapkan sahnya khilafah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan orang-orang yang menganggap khilafah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman itu khilafah yang sah, berarti mereka benci kepada Ali. Siapa yang benci kepada Ali radhiyallahu anhu, maka dia nawasib. Apakah kesimpulan mereka ini benar? Tentu tidak. Ahlus sunnah termasuk di antara keyakinan mereka, mereka sangat cinta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sangat cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka meyakini bahwa siapa yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu merupakan tanda kesesatan. La yubghidu Aliyan illa munafiq. Tidak ada orang benci Ali bin Abi Thalib melainkan dia seorang munafik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan dalam salah satu rujukan Syiah yaitu dalam kitab Wasailu Syiah yang ditulis oleh Al-Hur Al-Amili dari ulama Rafidah, Syiah Rafidah. Dalam buku tersebut dia menyebutkan satu bab yang judulnya Adamu Jawazil Amal Bima Yuwafiqul Ammah wa Yuwafiqu Tariqatahum. Ini bab khusus dalam buku Wasailu Syiah. Artinya bab ini mengatakan tidak diperbolehkan beramal dengan amalan yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh al-ammah. Siapa itu al-ammah? Kaum muslimin, ahlu sunnah. Dan yang sejalan dengan metode mereka dalam beragama. Berarti dari bab ini saja kita sudah mengetahui bahwa agama Syiah Rafidah adalah agama yang menyelisihi apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan tidak diperbolehkan dalam beragama, dalam beramal sejalan dengan apa yang mereka amalkan. Lalu dia menyebutkan dalam bab ini wal ahaditsu fi dzalika mutawatirah. Hadis-hadis tentang hal ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Menurut mereka mutawatir, menurut mereka artinya kalau sudah mutawatir tidak bisa ditolak, harus diyakini. Lalu dia menyebutkan salah satu riwayat yang dia sandarkan kepada Ja'far As-Sadiq alaihi salam ketika ia ditanya tentang dua hadis. Ada dua hadis yang terlihat keduanya kontradiksi satu dengan yang lain. Bagaimana cara menyikapi hadis tersebut? Maka dia mengatakan, i'riduhuma ala akhbaril ammah. Hendaknya engkau cocokkan kedua riwayat tersebut kepada riwayat-riwayatnya al-ammah. Riwayat-riwayat kaum muslimin. Sebab Syiah punya buku-buku, punya kitab-kitab riwayat hadis, sebagaimana Ahlus Sunnah juga punya referensi kitab-kitab hadis. Adapun kitab-kitab Ahlus Sunnah masyhur, Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Musnad Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya. Kitab-kitab Ahlus Sunnah masyhur. Di kalangan Syiah, mereka tidak menjadikan kitab-kitab Ahlus Sunnah ini sebagai rujukan. Tidak sama sekali. Kalau mungkin kita pernah mendengarkan bahwa Jalaluddin, seorang tokoh Syiah dari Bandung, sempat membuka kajian Sahihul Bukhari. Masya Allah. Kajian Sahih Al-Bukhari. Tujuannya bukan untuk mengambil faedah dari Sahih Al-Bukhari. Tujuannya adalah untuk mengkritisi, untuk menyebutkan hal-hal yang memungkinkan disebutkan di hadapan kaum muslimin untuk menjauhkan kaum muslimin dari kitab tersebut. Sebutkan para sahabat, lalu disebutkan hal-hal yang negatif tentang para sahabat. Sebab orang-orang Syiah mereka memiliki referensi sendiri. Kitab hadis yang paling diandalkan di kalangan Syiah, yang kedudukannya seperti Sahihul Bukhari di tengah-tengah kaum muslimin, adalah Kitab Al-Kafi. Yang terbagi menjadi Usulul Kafi, Furu'ul Kafi, Radatul Kafi, yang ditulis oleh Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Ini kitab yang paling utama, yang sering dijadikan sebagai rujukan. Di samping di sana ada kitab-kitab yang lain, Al-Faqih, Man La Yahduruhul Faqih, dan yang lainnya, Al-Istibsar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika ada dua riwayat yang kedua-duanya terlihat bertentangan antara satu dengan yang lain, maka imamnya mengatakan, sesuaikan kedua riwayat tersebut kepada hadis-hadis Ahlus Sunnah. Fama wafaqa akhbarahum fadharuh. Apa yang sesuai dengan riwayat-riwayatnya mereka Ahlus Sunnah, maka tinggalkan riwayat itu. Wama khalafa akhbarahum fakhudhu. Dan yang menyelisihi riwayat-riwayat mereka, itulah yang kamu ambil. Itulah yang kamu benarkan. Dia juga mengatakan dalam riwayat yang lain, khudh bima fihi khilaful ammah, fama khalafal ammah fafihi rasyad. Hendaknya engkau mengambil apa yang menyelisihi riwayat-riwayat kaum muslimin. Yang menyelisihi mereka, di sanalah terdapat petunjuk dan hidayah. Disebutkan dalam kitab Uyunu Akhbarir Ridha. Dia meriwayatkan dari As-Saduq, dari Ali bin Asbat, bahwa Ali bin Asbat mengatakan, aku bertanya kepada Ar-Ridha alaihissalam, ada satu peristiwa terjadi yang saya harus mendapatkan jawabannya. Walaysa fil baladi alladhi ana fihi man astaftihi min mawalik. Jadi dia tinggal di negeri Ahlus Sunnah, dalam kondisi dia berpemahaman Syiah, terjadi satu masalah. Dia mencari orang-orang yang dia ingin bertanya kepada orang tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Lalu dia mengatakan, tapi di negara itu, di wilayah itu, saya tidak mendapati dari orang-orangmu yang memungkinkan saya bertanya kepadanya. Yani dari kalangan ulama Syiah. Sementara saya harus mengetahui jawaban dari masalah tersebut. Maka dijawab oleh Ar-Ridha kepada orang yang menyampaikan permasalahannya ini, dalam keadaan dia tinggal di negeri kaum muslimin, maka dia mengatakan, itifaqihal balad fastaftihi fi amrik fa idza aftaka bi syai'in fakhudh bi khilafihi fa innal haqq fihi. Kamu datangi saja orang yang faqih yang ada di negeri itu. Lalu engkau meminta fatwa kepadanya dalam urusanmu. Maka apabila orang tersebut, yakni kaum muslimin, dari ulama muslimin, menyampaikan fatwa kepadamu dalam permasalahan itu, maka kamu mengambil yang menyelisihi fatwanya. Karena kebenaran itu ada pada yang menyelisihi fatwa kaum muslimin tersebut. Jadi dalam beragama Syiah mudah sekali. Meskipun dia tinggal di negeri Ahlus Sunnah, dia bisa mendapat jawaban. Tidak mendapatkan ulama sunnah, tinggal datangi Syekh Fulan atau Kiai Fulan atau Ustadz Fulan, Pak Ustadz, apa hukumnya demikian dan demikian. Ustadznya mengatakan haram, tidak diperbolehkan, dalilnya ini dan ini. Maka berarti yang benar apa? Halal. Yang benar halal. Kalau ustadznya mengatakan wajib, berarti yang benar adalah tidak wajib. Dan demikian seterusnya. Dari sini saja menunjukkan bahwa kita tidak bisa bersatu dengan Syiah. Karena prinsip Syiah harus menyelisihi apa yang diamalkan oleh al-ammah, kaum muslimin. Dan ini ditegaskan oleh salah seorang tokoh Syiah yang bernama Ni'matullah al-Jazairi. Dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu'maniyah, dia mengatakan, inna la najtami'u ma'ahum, ay as-sunnah, ala ilahin, wala ala nabi, wala ala imam. Sesungguhnya kami, Syiah ini, tidak bisa bersatu dengan mereka, ahlu sunnah. Jadi tokoh-tokoh mereka dari kalangan Syiah sendiri mengatakan, kami tidak bisa bersatu dengan mereka. Lalu mengapa masih saja ada di antara kaum muslimin yang mengatakan kita bersatu dengan mereka? Kita berusaha melakukan pendekatan antara sunnah Syiah. Mereka sendiri mengatakan kita tidak bisa bersatu dengan mereka. Dalam hal apa? Dalam hal sesembahan ilah. Wala ala nabi, tidak bisa bersatu dengan mereka dalam hal menetapkan seorang nabi. Wala ala imam, tidak pula dalam menetapkan seorang imam. Mereka ingin berbeda dalam hal siapa yang disembah. Kaum muslimin menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu mereka menyembah siapa? Khomeini. Mereka menyembah tokoh-tokoh mereka dari kalangan Syiah. Mereka menyembah kubur. Tidak bisa bersatu dalam hal sesembahan, sudah berbeda. Kata Ni'matullah al-Jazairi. Makanya seorang yang dulunya berstatus sebagai istri dari Jalaluddin Rahmat, katanya sudah firaq, sudah pisah, seorang bernama Emilia, sempat dia menampilkan dalam status Facebooknya perkataan salah seorang tokoh Syiah, ayatullah siapa gitu, yang mengatakan Tuhan kami adalah Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Ali, Tuhan yang menurunkan wahyunya kepada Muhammad, bukan Tuhan kami. Dengan tegas, sharih, jelas dia sebutkan dalam Facebooknya. Kemudian diakhiri dengan ucapan sallu ala nabi, salawatlah kalian kepada nabi. Nabi siapa? Nabi yang mana? Karena mereka berkeyakinan bahwa sebenarnya wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril itu mestinya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Rupanya ketika Jibril sampai ke Mekah salah alamat. Enggak tahu alamat. Seperti tukang pos yang salah alamat. Semestinya diberikan pada Ali, kok diberikan kepada Muhammad. Setelah diberikan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya sudah terlanjur gitu. Allahul musta'an. Jadi kata ni'matullah al-jazairi, kami tidak bisa bersatu dengan sunnah dalam hal sesembahan, dalam hal kenabian, dalam hal imam. Wa dzalika annahum yaquluna inna rabbahum alladhi kana Muhammadun nabiyya wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakar wa nahnu naqulu la naqulu bidzalika ar-rabb wala bidzalika an-nabi. Sebab mereka ahlu sunnah mengatakan Rab mereka, sesembahan mereka adalah yang Muhammad itu nabinya dan khalifah setelahnya Abu Bakar. Dan kami tidak mengakui Rab yang seperti itu. Kami tidak mengakui nabi yang seperti itu. Namun kami mengatakan inna rabbal ladzi khalaqa khalifata nabihi Abu Bakar laisa rabbana wala dzalika an-nabiyyu nabiyyana. Kami mengatakan bahwa Rab sesembahan yang telah menciptakan khalifah nabinya Abu Bakar itu bukan sesembahan kami. Dan nabi itu bukan nabi kami. Siapa yang menciptakan Abu Bakar As-Siddiq? Ailahun ma'allah? Apakah ada ilah yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala? Ini pernyataan mereka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ada seorang mantan Syiah. Dia orang dekat dengan Khomeini. Yang bernama As-Sayyid Hussein Al-Musawi. Orang ini semenjak kecil Syiah. Bahkan termasuk di antara tokoh-tokoh Syiah dulu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepadanya. Dan setelah itu dia menulis banyak tulisan yang menjelaskan tentang kebobrokan Syiah, kebobrokan revolusi Iran, dan keyakinan-keyakinan Syiah yang sangat bertentangan dengan keyakinan kaum muslimin. Salah satunya dia menyebutkan dalam bukunya, buku ini masyhur, Lillahi Thumma Littarikh. Dia mengatakan, wa yatabadaru ila al-adhan as-su'alul ati. Ketika itu, ketika dia menjelaskan bahwa kita wajib menyelisih ahlu sunnah dalam perkara apa saja, sempat terbetik dalam fikiran saya. Kata beliau, lau faradna anna al-haqqa kana ma'al amma fi mas'alatin mah, ayajibu alaina an na'khudha bi khilafi qawlihim. Kalau seandainya kita menganggap, anggap saja ada satu masalah yang ternyata masalah ini kebenaran ada pada pihak ahlu sunnah, pada pihak kaum muslimin, apa juga wajib bagi kita untuk menyelisih mereka? Anggap satu masalah ini mereka yang benar, ahlu sunnah yang benar, masa sih salah semua? Biasanya seburuk-buruknya satu kelompok, satu agama, kadang ada sisi kebenaran meskipun dalam satu perkara. Yahudi Nasara dengan kebatilannya, dengan kekafirannya, ada keyakinan-keyakinan yang masih ada kebenarannya. Misalnya Yahudi Nasara meyakini adanya kehidupan akhirat, iya kan? Ada kehidupan akhirat, mereka meyakini itu. Oleh karena itu mereka juga melakukan ibadah mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Tapi jalurnya yang salah. Namun dari sisi meyakini akhirat secara umum benar. Nah ini masa ahlu sunnah salah semua. Anggap saja ada kebenaran dalam satu permasalahan, ahlu sunnah benar dalam hal ini. Apakah juga wajib bagi kita menyelisihinya? Akhirnya pertanyaan ini dia sampaikan kepada seorang tokoh Syiah yang bernama Muhammad Baqir As-Sadr. Maka dia mengatakan na'am, iya. Yajibul qawlu bi khilafi qawlihim, wajib menyelisihi pendapat mereka ahlu sunnah. Lianna al-qawla bi khilafi qawlihim wa in kana khata'an fa huwa ahwanu min muwafaqatihim ala istiradi wujudil haqqi indahum fi tilkumul mas'alah. Kata Muhammad Baqir As-Sadr, iya, wajib hukumnya menyelisihi pendapat mereka. Sebab menyelisihi pendapat mereka meskipun itu salah, itu masih lebih mending, masih lebih ringan dibandingkan kita sejalan dengan mereka. Itu kalau dianggap kebenaran ada pada mereka, ahlu sunnah. Ya, ini semuanya salah. Kalaupun dianggap ada kebenaran, tetap harus menyelisihi mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Syiah menyelisihi Ahlus Sunnah dalam sekian perkara-perkara prinsip, bahkan dalam seluruhnya, dalam masalah Al-Qur'an Karim. Orang Syiah meyakini bahwa Al-Qur'an Karim yang ada di tangan kaum muslimin bukan Al-Qur'an yang lengkap. Banyak kekurangannya, dikurangi oleh para sahabat. Mereka berdalil dengan riwayat yang disebutkan dalam kitab Al-Kafi dari ucapan Abu Abdullah Ja'far As-Sadiq bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17 alf ayat, berjumlah 17 ribu ayat. Yang ada di dalam mushaf 6 ribu sekian. 17 ribu ayat, 2/3 hilang. Ini tuduhan orang-orang Syiah kepada kaum muslimin. Mereka mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjamin terpeliharanya. Dalam hal sahabat, mereka mengatakan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh para sahabat murtad kecuali segelintir. Abu Dzar, Ghifar, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, yang lainnya kafir murtad keluar dari Islam. Dalam hal hadis, mereka tidak mengakui hadis Bukhari, Muslim dan seterusnya. Tidak. Mereka punya riwayat sendiri. Ya, salah satu rujukan mereka yang kita sebutkan tadi, kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini. Siapa yang mengerti ilmu hadis lalu dia membaca kitab Al-Kafi ini dan dia pernah belajar ilmu mustalahul hadis, mengerti tentang ilmu jarh wa ta'dil, ketika dia membaca mungkin dia akan tersenyum-senyum sendiri. Kok bisa kitab ini jadikan sebagai rujukan oleh mereka? Karena hadis-hadis yang diriwayatkan seringkali sulit untuk mendapatkan riwayat yang sesuai dengan kriteria untuk dikatakan hadis itu hadis yang sahih. Sulit. Bahkan mungkin tidak ada. Hadis munqati', terputus sanadnya. Bahkan sampai mu'dhal. Hadis diriwayatkan oleh Nasrani. Nasrani disebutkan dalam Kitabul Kafi. Bahkan dijadikan sebagai sandaran dalam periwayatan ucapan-ucapan Ahlul Bait. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada seorang tokoh Syiah dahulu yang dikenal dengan sebutan Al-Burqa'i, lalu dia bertobat. Ketika dia bertobat, dia menulis sebuah kitab yang berjudul Kasrus Sanam. Kasrus Sanam artinya menghancurkan berhala-berhala. Yang dia maksud adalah menghancurkan isi dari kitab Al-Kafi yang di dalamnya banyak sekali berisi kedustaan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inti dari agama Syiah adalah berbeda dengan kaum muslimin, berbeda dengan Ahlus Sunnah, sehingga tidak mungkin bisa disatukan. Ketika mereka minoritas, Ahlus Sunnah kadang-kadang kaum muslimin menggunakan perasaannya, sudahlah kita rangkul mereka, kita mereka juga saudara kita. Tapi giliran mereka yang berkuasa, mereka yang mayoritas, maaf-maaf saja kaum muslimin, cukup kita belajar dari sejarah bahwa tidaklah orang-orang Syiah mereka menguasai satu wilayah, melainkan mereka akan membasmi kaum muslimin, membasmi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang sudah-sudah terjadi, termasuk di Iran. Pembasmian Ahlus Sunnah, ulama us-sunnah dalam revolusi yang mereka sebut revolusi Iran tersebut. Apa yang terjadi di sekian banyak kejadian ketika mereka menunaikan ibadah haji, membunuh kaum muslimin. Tragedi berdarah yang paling besar pada tahun 317 ketika Syiah Rafidah dari kelompok Al-Qaramithah mereka berhasil menguasai Ka'bah, lalu mereka membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin dalam sehari 30 ribu mayat kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji, yang sedang tawaf, yang sedang sholat, yang sedang minum air zam-zam, dibantai habis di Al-Masjidul Haram. Mayat mereka ditumpuk sampai sumur zam-zam itu tertutup oleh mayat-mayat kaum muslimin yang mereka tumpuk. Lalu kemudian tokoh mereka setelah membantai kaum muslimin, maka dia pun berkeliling di sekitar Ka'bah sambil dia mengatakan, mana itu burung ababil itu, mana burung ababil. menanti azab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab Abraha. Mana itu burung ababil? Waliyadz billah. Sampai mereka mencopot Hajar Aswad, mereka pindahkan ke wilayah kekuasaan mereka di Qatif. 22 tahun, ma'asyiral muslimin, Hajar Aswad tidak berada di tempatnya selama kekuasaan mereka. Lalu mereka membuat Ka'bah sendiri. Buat Ka'bah sendiri di Qatif, Hajar Aswad mereka tanam di situ. Lalu kemudian mereka membuat satu wilayah namanya Arafah, yang ini namanya Mina, yang ini namanya Muzdalifah. Setelah itu mereka mewajibkan kaum muslimin untuk berhaji ke wilayah mereka, bukan ke Ka'bah. Siapa yang menunaikan ibadah haji ke Ka'bah akan mereka penggal. Masyarul muslim rahimakumullah, ini salah satu di antara sekian banyak kejadian yang menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap kaum muslimin ahlus sunnah sebagai bagian dari saudara mereka. Bahkan dalam kitab-kitab mereka disebut bahwa ahlus sunnah itu adalah anak-anak zina. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang najis. Dan bahkan ulama mereka berfatwa tentang halalnya darah-darah ahlus sunnah. Sampai disebutkan ketika ditanya Ja'far Shadiq tentang hukum membunuh an-nasibi, membunuh ahlus sunnah. Dia mengatakan halalud dam, halal darahnya. Walakinni attaqi alaih, namun saya mengkhawatirkan dirimu. In istata'ta an taqliba alaihi haitan aw tughriqahu fi ma fa'al. Apabila kamu mampu, setelah kamu bunuh, kamu simpan dia di balik dinding biar enggak ketahuan, atau kamu tenggelamkan dia ke dalam air biar enggak ketahuan, tidak ada seorang pun yang bersaksi bahwa kamu pembunuhnya, lakukan itu. Jadi ahlus sunnah, kalau ada komunitas Syiah jalan sendirian, hati-hati, ntar diculik nanti. Karena mereka menghalalkan halal darah ahlus sunnah. Ini dalam kondisi minoritas. Gimana kalau mereka mayoritas? Mereka tidak segan-segan membantai ahlus sunnah. Dan bahkan mereka tidak segan-segan untuk bersekongkol dengan orang-orang kafir untuk membantai ahlus sunnah. Seperti yang pernah terjadi di Baghdad. Bersekongkol dengan pasukan Tatar yang dipimpin oleh Hulagu Khan ketika itu, untuk masuk ke Baghdad dan membantai kaum muslimin. Saya kira ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penjelasan singkat tentang fenomena Syiah yang wajib bagi kita berhati-hati. Dan kita tidak mengingkari bahwa Syiah menyebar di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ini, yang mengharuskan kita untuk waspada, beri peringatan kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada masyarakat kita, bahwa agama Syiah bukanlah bagian dari kaum muslimin. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian, dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya enggak tahu ini apa ada pertanyaan atau gimana. Ayo. Ini ada. Mungkin kita batasi untuk pertanyaan, kita batasi satu atau dua karena ini Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada dua yang direkomend Kongres Umat Islam untuk Majelis Ulama supaya mengeluarkan fatwa sesat Syiah Rafidhah dan Hulat. Mohon Ustaz jelaskan Syiah Hulat. Yang Rafidhah tadi sudah Ustaz, sudah Ustaz terangkan. Terima kasih. Yang Hulat kami belum pernah. Hulat. Hulat itu artinya gulu. Syiah Ghulat itu ya, Rafidhah itu tadi. Iya, Syiah Ghulat itu maksudnya Syiah ekstrim. Karena Syiah bertingkat-tingkat. Nah, ini Syiah Rafidhah yang menyebar, ini dari Ghulat. Dari Ghulat. Ghulat itu jamak dari ghali, artinya ghulu, yang ekstrim. Ya. Syiah Rafidhah atau Al-Ja'fariyah atau Al-Imamiyah, Al-Itsna'asyariyah. Ini yang dimaksud Syiah Ghulat. Ya. Ya. Oke, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang bolehkah kita menghadiri hajatan orang-orang Syiah seperti pernikahan ataupun pemakaman, dan bolehkah kita makan sembelihan mereka? Jazakumullah khair. Iya. Apakah diperbolehkan kita menghadiri pernikahan, pemakaman, dan hukum memakan sembelihan mereka? Ini kembali kepada hukum Syiah itu sendiri. Jadi sebagaimana kita sebutkan, Syiah ini berbeda-beda. Ada Syiah yang pemikiran-pemikirannya masih dalam kategori mereka bagian dari muslimin. Dia Syiah tapi seperti Zaidiyah, Syiah Zaidiyah, mereka tetap mengakui khilafah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman, meskipun mereka mengatakan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu lebih berhak untuk menjadi khalifah, tapi mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Maka Syiah dari Zaidiyah ini, ya, meskipun banyak pula penyimpangannya, namun para ulama tidak mengkafirkan. Para ulama tidak mengkafirkan mereka. Maka Syiah dari jenis ini bagian dari kaum muslimin. Mereka masih bagian dari kaum muslimin. Namun Syiah yang disebut Syiah Rafidah, yang menyebar dengan pemikiran-pemikiran yang kita sebutkan tadi, menganggap Al-Quran itu telah berubah, menganggap bahwa para sahabat itu murtad, mencaci maki Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan menuduh Aisyah dengan tuduhan berzina yang Allah subhanahu wa ta'ala telah membebaskan beliau dari tuduhan tersebut, dan keyakinan-keyakinan seperti ini, maka para ulama menganggap bahwa Rafidah dengan keyakinan yang tersebut kafir, keluar dari Islam. Bahkan para ulama ketika menyebutkan hadis sataftariqu ummati ala 73 firqah, akan berpecah umatku menjadi 73 kelompok, seluruhnya dalam neraka kecuali satu, kata para ulama, Syiah Rafidah tidak termasuk dalam 72 tersebut. Tidak termasuk dalam 72 yang sesat itu. Jadi ada kelompok-kelompok di dalam Islam, mereka sesat tapi masih dalam kategori umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Syiah Rafidah bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggap sebagai muslimin. Yang dianggap sebagai muslimin. Al-Imam Malik rahimahullah ketika beliau menyebutkan ayat tentang keutamaan sahabat, ya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kuffar rahma'u bainahum dan seterusnya, lalu kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir marah kepada mereka, para sahabat. Kata Imam Malik rahimahullah, man ghadha as-sahaba faqad kafara bihadhihi al-ayah, barang siapa yang membuat barang siapa yang marah kepada para sahabat, maka sungguh dia telah kafir berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini. Sehingga orang-orang Syiah bukan bagian dari kaum muslimin. Maka dalam pernikahan mereka tidak dihadiri. Pada saat mereka mati tidak diantar jenazahnya. Sembelihan mereka adalah sembelihan non-muslim, sehingga tidak dihalalkan bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsi sembelihan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang keluar dari Islam, yang menyelisihi prinsip-prinsip Islam. Namun yang perlu difahami bahwa kadang-kadang ada seorang yang hanya terbawa, tidak mengerti tentang hakikat Syiah, ikut-ikutan, tidak mengetahui prinsip Syiah. Pernah ada seorang mengaku, saya juga Syiah, tapi saya memuliakan para sahabat. Misalnya, saya tetap memuliakan para sahabat, saya tetap mengatakan Al-Quran itu tidak berubah. Nah, orang yang seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia sebenarnya Syiah Rafidah, tapi sedang bertakiyah, menyembunyikan keyakinannya. Atau yang kedua, dia ini benar-benar tidak mengerti, sehingga mungkin masih memungkinkan, diharapkan untuk didakwahi, dinasihati, difahamkan kepadanya tentang bahaya Syiah Rafidah. Tapi kalau yang dimaksud Syiah Rafidah dengan keyakinan menganggap mayoritas para sahabat itu murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, keyakinan bahwa Al-Qur'an itu berubah, maka orang-orang yang meyakini seperti ini, para ulama menganggapnya kafir, bukan bagian dari kaum muslimin. Bukan bagian dari kaum muslimin. Sehingga tidak diperbolehkan memakan sembelihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Ya. Inilah kajian menarik sekali, tapi waktu kita sangat terbatas karena di depan juga anak-anak sekolah. Bagi yang ingin memperdalam lagi pengetahuan tentang bersama beliau, insyaallah pagi ini jam 10 ya di Masjid Raya Al-Khuwah ada daurah bersama beliau. Mudah-mudahan di setiap kita bisa menghadiri bersama-sama. Demikian kita tutup kajian kita pada pagi hari dengan bacaan kafaris. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.